وقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام أعزائي وأعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Siyam yang diambilkan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah fil Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi rahimahullah ta'ala. Telah kita ketahui bersama bahwasanya puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin, dan bahkan puasa Ramadan adalah merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Oleh karena itu, kita harus benar-benar melaksanakan kewajiban tersebut ketika di sana kita memenuhi ketentuannya. Dan alhamdulillah, kita termasuk di antara orang-orang yang memenuhi ketentuan dari wajibnya puasa Ramadan karena kita adalah seorang muslim aqil, baligh, as-sahih dan al-muqim. Akan tetapi bagi mereka orang-orang yang tidak memenuhi salah satu dari ketentuan ini, syarat sahnya puasa tersebut, maka bagi mereka diberikan keringanan. Sebagai contoh, seorang yang ghairu sahih, yakni tidak sehat, sakit, ataukah seorang yang dalam keadaan safar, maka diberikan keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit ataukah dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia untuk mengganti di hari yang lain. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya di sana ada keringanan bagi orang yang sakit ataukah orang yang dalam keadaan safar. Akan tetapi para ulama rahimahumullah taala jami'an berbeda pendapat berkaitan dengan hukum puasa ketika safar. Di antara mereka ada yang keras berpendapat tidak bolehnya puasa ketika safar. Akan tetapi jumhur ulama rahimahumullah taala jami'an, mereka menyatakan bolehnya puasa ataukah bolehnya untuk berpuasa ataukah berbuka ketika safar. Dua-duanya boleh, mau puasa ataukah mau berbuka juga boleh. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi sekelompok ulama yang lain keras di dalam berpendapat, yakni mereka tidak membolehkan, bukan hanya sekedar yakni menyatakan afdalnya tidak berpuasa, tapi bahkan mereka tidak membolehkan puasa ketika safar. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Imam Az-Zuhri An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, dan di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang mereka berpendapat tidak bolehnya puasa ketika safar adalah Abdurrahman ibn Auf, Abu Hurairah, dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka menyatakan tidak bolehnya puasa ketika safar. Adapun yang mereka jadikan sebagai dalil tidak bolehnya puasa ketika sahur adalah diantaranya adalah hadis dari yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhum menyatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fath 'am al-fath fi ramadan فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب نعم kemudian فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang mereka jadikan sebagai dalil tidak bolehnya puasa ketika safar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma beliau menceritakan kepada kita bahwasanya aku pernah keluar pada hari Fathu Makkah. Ketika itu bulan Ramadan. Pada tahun Fathu Makkah. Ketika itu pada bulan Ramadan. Maka sebagian kaum muslimin berpuasa sampai ketika mereka sudah sampai di tempat yang namanya Qura' al-Ghamim, manusia tetap berpuasa, tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan segelas air. Ya. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat gelas tersebut yang berisi air sampai manusia pun melihat. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminum di hadapan mereka kaum muslimin. Kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam anna ba'dhan nasi qad shama, bahwasanya sebagian manusia ada yang tetap berpuasa. Padahal Rasul perintahkan untuk berbuka. Maksudnya membatalkan puasa meskipun dari rumah sudah puasa sampai di Qura' al-Ghamim. Rasul perintahkan untuk berbuka. Padahal belum waktunya berbuka. Maksudnya untuk membatalkan puasanya. Ketika sampai berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada sebagian orang yang berpuasa tetap berpuasa, maka Rasul menyatakan ulaikal usah. Mereka itu orang-orang yang durhaka. Mereka itu orang-orang yang durhaka. Sampai dua kali Rasul menyebutkan seperti itu. Ini hadis dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya puasa ketika safar tidak diperbolehkan. Demikian pula hadis yang lain juga hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullina 'alayhi. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. وفي لفظ المسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sebuah safar. Kemudian beliau melihat yakni orang-orang yang sedang berdesak-desakan. Kemudian di sana ada seorang laki-laki yang sudah dipayungi, sudah dinaungi, dikasih teduhan karena ketika itu panas, karena pingsan orang ini, karena sangat menahan laparnya, menahan dahaganya sampai pingsan dan sangat panasnya ketika itu. Maka Rasul bertanya, mahal apa ini? Ada apa ini? Mereka menyatakan shaim, ini orang yang berpuasa ya Rasul, orang berpuasa sampai pingsan karena sangat laparnya, sangat hausnya dan panas. Maka apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul menyatakan laisa minal birri as-shaumu fis safar, bukan termasuk dari kebaikan puasa ketika safar. Laisa minal birri as-shaumu fis safar, bukan termasuk dari kebaikan puasa ketika safar. Ini hadis yang menurutkan hadis dalam bab lafaz Imam Muslim ada tambahan alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum, wajib atas kalian untuk yakni mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan rukhsah, berikan keringanan kepada kalian. Ini hadis yang mereka gunakan sebagai dalil tidak bolehnya puasa ketika safar. Ini kelompok yang pertama yang menyatakan tidak bolehnya puasa ketika safar. Ini madhab zuhriyah. Di antara mereka adalah Al-Imam Az-Zuhri, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahumullah, dan di kalangan para sahabat ada tiga tadi, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah sama Abdullah bin Umar. Tapi di sana ada pendapat yang lain. Ada yang menyatakan kelompok jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka menyatakan puasa ketika safar itu boleh-boleh saja. Ataukah mau puasa, ataukah mau berbuka, ini tetap boleh. Cuman mereka itu berbeda pendapat mana yang afdal. Wa ayyuhuma afdal? Al-fitru am shaum? Mana di antara keduanya yang afdal? Apakah puasa, apakah berbuka, ataukah puasa yang afdal? Ini kan kita mulai akan baca dari ucapan dari Syekh Abdul Alim bin Badal Al-Khalafi dalam kitab di sini. Ayyuhuma afdal? Mana di antara keduanya yang afdal? Al-fitru am shaum? Apakah berbuka ataukah berpuasa? Ini jumhur ulama berpendapat seperti ini, boleh. Cuman mana yang afdal, mereka juga khilaf lagi. Beliau menyatakan illam yajidil marid wal musafiru masyaqqatan bisawm fasawm afdal. Wa in wajada masyaqqatan fal fitr afdal. Apabila orang yang sakit ataukah orang yang safar tidak mendapatkan masyaqqah pada dirinya ketika berpuasa, tidak mendapatkan perasaan berat pada dirinya ketika berpuasa, fasawm afdal, maka berpuasa lebih afdal. Kalau memang dia tidak merasa berat dalam puasanya tersebut, maka puasa tetap lebih afdal. Wa in wajada masyaqqatan fal fitru afdal. Tapi kalau ternyata dia mendapatkan masyaqqah pada dirinya, maka dia lebih utama untuk berbuka. Lebih utama untuk berbuka. Ya, kalau memang dia merasa berat. Ya. Ini pendapat yang pertengahan di kalangan para ulama tentang masalah hukum puasa ketika safar. Kalau memang safarnya itu memberatkan, maka lebih afdalnya itu berbuka. Tapi kalau safarnya tidak memberatkan, lebih afdalnya itu tetap berpuasa. Kalau mungkin perjalanan dengan menggunakan pesawat dari sini ke Jakarta kan cuma 1 jam lah. 1 jam kan gak berat ya. Lagi di pesawat pun tidur, gak capek ya. Maka ini tetap lebih afdal berpuasa. Tapi kalau dari Solo ke Jakarta mengendari mobil sendiri, nyupir lagi, mana yang afdal? Berbuka. Nanti bahaya kalau tidak berbuka dia. Ngantuk, capek, kelelahan ya. Maka lebih afdalnya adalah untuk berbuka. Adapun dalil yang digunakan oleh kelompok kedua dari jumhur ulama yang berpendapat bolehnya puasa ataukah bolehnya berbuka ketika safar, ya. Yang pertama adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kunna narzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faminna as-sha'im wa minna al-muftir. Fala yajidu as-sha'im 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-sha'im. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن فأفطر فإن ذلك حسن رواه الترمذي مسلم رحمه الله تعالى جميعا. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kita dulu pernah melakukan sebuah ghazwah, peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Di antara kita ada orang yang berpuasa, di antara kita juga ada orang yang berbuka. Orang yang berpuasa ya, dia tidak mencela. Tidak mendapatkan celaan kepada orang yang berbuka. Sebaliknya orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa. Semua jalan masing-masing. Yarana anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasan. Mereka berpendapat, mereka memiliki pandangan, barang siapa yang mendapatkan kekuatan, maksudnya kuat, merasa dirinya itu kuat untuk berpuasa, maka dia pun berpuasa, maka ini pun baik bagi dia. Dan mereka juga berpendapat kalau siapa yang mendapatkan perasaan lemah pada dirinya, maka dia pun berbuka dan itu pun dianggap baik. Ya, ini riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Muslim rahimahumullah taala. Ini hadis yang mereka gunakan sebagai dalil bolehnya berpuasa ataukah bolehnya berbuka ketika safar. Ada juga hadis yang lain, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tentang kisahnya Hamzah ibn Amr al-Aslami. Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu ini seorang yang giat untuk berpuasa. Maka beliau bertanya kepada Rasul, "A'asumu fi safar wahai Rasul, apakah aku juga berpuasa ketika safar?" Apa jawaban Rasul? Rasul berkata, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'ftir." Kalau kamu mau silakan puasa, kalau kamu mau silakan berbuka. Silakan. Diberikan pilihan kepada Hamzah ibn Amr al-Aslami. Ini hadis yang muttafaq alaih. Demikianlah hadis yang lain juga disebutkan oleh Imam Abdul Ghani al-Maqdisi dalam kitabnya Udatul Ahkam. Di antaranya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyatakan, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falabi'i bis-sha'im 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sha'im." Dulu kita pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, sebaliknya orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi kan di sana pada zaman Rasul ada ketika safar orang yang berpuasa, dan di antara mereka juga orang yang berbuka. Tapi di antara mereka tidak saling mencela. Di sini menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan puasa ataukah tidak, silakan. Ya. Kemudian juga ada hadis dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang menguatkan pendapat yang kedua tadi, yang menyatakan bolehnya puasa ataukah berbuka ketika safar. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, "Kharajna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan fi harrin syadid. حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة." Kita pernah keluar, yakni melakukan safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, pada musim yang sangat panas. Memang Ramadan itu memang musim panas. Asalnya sebagian ulama menyatakan Ramadan itu diambil dari kata Ramad. Ya, Ramad. Ya, Ramad itu panas. Ra mim ba. Ini memang musim panas biasanya. Ya. Pada musim yang sangat panas. Sampai salah seorang di antara kita itu meletakkan tangan-tangan kami itu di atas kepalanya. Ya, buat tutup kepala karena menahan panasnya. Ya. Tidak ada di antara kita yang berpuasa kecuali dua orang. Rasulullah sama Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan meskipun dalam keadaan masyaqqah boleh seseorang berpuasa. Rasul juga berpuasa, Abdullah bin Rawahah juga berpuasa. Cuman tentunya karena Rasul itu punya kekuatan yang melebihi kita. Ya. Sehingga tentunya tetap yang lebih afdal adalah berbuka. Ketika kita mendapatkan masyaqqah, mendapatkan perasaan berat pada kita, maka lebih utama berbuka. Tapi kalau kita mendapatkan kekuatan, maksudnya kita itu mampu, maka tentunya lebih afdalnya berpuasa. Dan terkadang orang yang berbuka itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang berpuasa. Kalau memang di sana itu ada hajat, ada keperluan yang harus dilakukan. Sebagai contoh dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya. Fa minna shaim wa minna al-muftir." Dulu kita pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kita ada orang yang berpuasa, di antara kita juga ada orang yang berbuka. Qala, kemudian Anas menyatakan, "Ya fa nazalna manzilan fi yaumin harim." Maka kita pun singgah di suatu tempat ya pada hari yang sangat panas. Aktsaruna ghillan sahibul kisa'. Orang yang paling banyak memiliki naungan ini orang yang punya pakaian yang tebal. Ya, bisa buat naungan, bisa buat berteduh, bisa buat payungan. Wa minna man yattaqi syamsa bi yadihi. Di antara kita juga ada orang yang berlindung dari matahari dengan tangannya, ditutup dengan tangannya. Qala, maka kemudian Anas menyatakan, fasaqata shawam. Orang-orang yang berpuasa pun berjatuhan. Maksudnya ngedrop. Tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Ya. Wa qamal muftirun. Kemudian orang-orang yang berbuka pun berdiri. Maksudnya bangkit. Ya. Fadarabu al-abniyatan. Dan mereka itu membuat kemah-kemah. Membuat yani tenda-tenda. Wa saqaw ar-rukab. Dan mereka pun memberikan minum kepada binatang kendaraannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahabal muftirun al-yawma bil ajri." Orang-orang yang berbuka pada hari ini dia pergi dengan membawa pahala. Maksudnya orang yang berbuka pahalanya lebih besar daripada orang yang berpuasa. Karena ketika itu kan sedang diperlukan tidak berpuasa karena masyaqqah. Ya, maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika ada padanya masyaqqah dan ada padanya hajat, terkadang lebih utama itu berbuka daripada berpuasa. Ini pendapat di kalangan para ulama tentang puasa ketika safar. Mana lebih afdal? Ini tentunya tadi kita perlu rinci. Kalau memang safar itu safar yang memberatkan, maka berbuka lebih afdal. Tapi kalau memang safarnya itu safar yang tidak memberatkan, berpuasa lebih afdal. Nah, ini pembahasan tentang masalah puasa ketika safar. Ikhwanuddin azan wa azakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang lain tentang masalah yakni haid, perempuan yang haid dan juga nifas. Beliau katakan wa amma adabu wujubi al haid wan nufasa, adapun tidak wajibnya puasa bagi seorang perempuan yang haid dan juga nifas, bagi para perempuan yang haid dan juga nifas. Fal hadits Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Maka berdasarkan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasul An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah apabila seorang perempuan itu haid, dia tidak puasa, tidak salat dan juga tidak puasa, ya, maka itulah kekurangan agamanya perempuan. Jadi perempuan itu punya kekurangan dari sisi agama, karena tentunya setiap bulannya itu pasti ada liburnya, libur sholat. Ya 3 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, kan seperti itu. Demikian pula ketika Ramadan pun tidak bisa penuh, pasti ada kurangnya. Ya, makanya lah kekurangan agamanya mereka. Ini hadis yang menunjukkan bahwasanya seorang yang berpuasa, seorang yang haid atau nifas tidak boleh untuk melakukan puasa. Fa'in salatil haid wa nufasa lam yujizihuma. Nah, apabila seorang yang haid dan juga seorang yang terkena nifas melakukan puasa, maka puasanya itu tidak boleh bagi keduanya. Tidak boleh, tidak sah. Ya, kalau misalkan puasa, dia tidak sah. Berbeda halnya dengan tadi orang yang safar, ya, tetap sah. Meskipun dalam keadaan masyaqqah tetap sah dan menggugurkan kewajibannya. Tapi tentunya afdal tadi kalau masyaqqah berarti tetap berbuka. Tapi kalau tidak ada masyaqqah, afdalnya adalah berpuasa. Tapi kalau haid, meskipun dia berpuasa, tidak sah puasanya. Li'anna min syuruti shaum at-thaharah min al-haid wan nifas wa yajibu 'alaihim al-qada. Karena di antara syarat puasa adalah thaharah, suci dari haid maupun nifas. Sehingga wajib atas keduanya, seorang perempuan yang haid ataukah nifas, untuk mengqada puasanya di hari yang lainnya. Berdasarkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kunna nuhaidu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadumar biqada'i shaum wa nadumar biqada'i shalah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan kita dahulu tertimpa haid pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk mengqada puasa dan kita tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya rahimahullahu taala. Ini tentang orang yang haid dan juga orang yang nifas. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang lain berkaitan dengan bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga bagi orang yang sakit kalau sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya. Di sini muallif hafizahullah taala beliau menyatakan dalam kitabnya di sini, ma yajibu 'ala syaikhil kabir wal mar'atil ajuz wal marid alladhi la yurja bari'uhu. Apa kewajiban bagi asy-syekhul kabir, 'ala syekhil kabir, bagi orang yang sudah lanjut usia? Kita bahasakan dengan seperti itu saja. Dari kalangan laki-laki yakni kakek-kakek sudah lanjut usia dari kalangan laki-laki. Wal maratil ajuz, dan juga seorang perempuan yang sudah ajuz, yang sudah tua juga, sudah lanjut usia. Ya, sudah menopos, sudah lanjut usia. Ya, sudah nenek-nenek. Wal maridil ladzi la yurja bari'uhu, dan juga seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maksudnya harapan sembuhnya itu tipis menurut prediksi dokter tentunya dalam hal ini, atau tim kesehatan yang lain. Ini kalau sudah sakitnya seperti ini sudah alamat sembuhnya itu hampir-hampir kecil. Ya. Kalau bagi orang yang seperti ini, bagaimana dengan puasanya? Maka beliau katakan, وَمَنْ عَجِزَ عَنِ الصِّيَامِ لِكِبَرٍ أَوْ نَحْوِهِ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Maka bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena tua ataukah karena yang semisal dengannya, ya, sakit yang tidak diharapkan semuanya meskipun masih muda, ya, afthara, maka dia itu berbuka, wa at'ama an kulli yawmin miskinan, dan dia memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Boleh setiap hari satu-satu atau kemudian nanti di rapel di akhir Ramadan mengundang 30 orang miskin makan, dikenyangi mereka. Ini juga gak boleh seperti ini. Yang jelas satu hari itu diganti dengan memberikan makan satu orang miskin. Nah, liqalihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan berpuasa, maka bagi dia harus memberikan fidyah, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini ayat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. عن عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه أنه رحمه الله تعالى أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعمني مكان كل يوم مسكينا نعم فليطعمني مكان يوم مكان كل يوم مسكينا. Dari Abu Ibn Abi Rabah, ini salah seorang tabi'in muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, rahimahullah taala, bahwasanya beliau mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat ini, yakni wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Laisa bimansukhatin ana," ini ayat ini tidak dimansuhkan. Ayat ini tidak dihapuskan. Hukumnya tidak dihapuskan. Ini ayat ini diarahkan kepada Syekhul Kabir. Ini seorang yang sudah lanjut usia, wal maratul kabirah, perempuan yang lanjut usia. Yang keduanya tidak mampu untuk berpuasa, maka hendaklah keduanya itu memberikan makan kepada satu orang miskin untuk menggantikan satu harinya itu. Setiap harinya itu memberikan satu orang miskin atau satu orang miskin untuk menggantikan satu harinya tersebut. Ini ashar dari Al-Imam Al-Bukhari dan disahihkan oleh Imam Al-Dari kitabnya Al-Irwa. Irwa Al-Qaril, kita khijah hadithin Marai Sabil, hadith nomor 912. Ini hadith, ini ashar yang sahih. Kemudian bagaimana dengan Al-Hubla wal-Murdi', seorang perempuan yang hamil dan menyusui. Ini juga ada pembahasannya. Karena tentunya orang yang hamil juga mereka itu ada masyakkah. Selain ada dharar juga ada masyakkah, ada bahaya dan juga ada perasaan berat. Orang yang hamil bisa jadi ketika berpuasa itu akan membahayakan dirinya ataukah membahayakan janinnya. Kan seperti itu. Orang yang menyusui juga seperti itu, bisa jadi membahayakan dirinya ataukah membahayakan janinnya kalau dia berpuasa, ya. Maka tentunya mereka juga punya hukum tersendiri berkaitan dengan puasa. Beliau menyatakan wal hubla wal mardi', إذا لم تطيق الصوم أو خافت على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية ولقضاء عليهما. Bagi seorang perempuan yang hamil dan juga menyusui, apabila keduanya tidak mampu untuk berpuasa atau khawatir mengkhawatirkan anak-anak keduanya tadi, ya, seorang yang hamil, orang yang menyusui mengkhawatirkan kalau dia berpuasa anaknya itu akan terkena mudharat. Mungkin karena kekurangan kalau nyusu, mungkin susunya itu habis atau yang lainnya. Falahuma al-fitr, maka bagi keduanya itu boleh untuk berbuka. Wa alaihima al-fidyah, dan wajib atas keduanya tadi, orang yang menyusui maupun orang yang hamil, untuk membayar fidyah. Wa la qada alaihi badan, tidak ada qada bagi keduanya. Jadi mudah. Islam itu mudah. Ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, apakah asal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala rakhasa li syekh al-kabir wal 'ajuz al-kabirah fi dhalika wa huma yutiqan shawm ay yufthira in syaa'a wa yut'ima kull yawmin miskinan wa la qada 'alayhima thumma nusikha dhalik fi hadhil ayah, faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Wa thabata lisyaikh al-kabir wal 'ajuz al-kabira idza kana i'tiqan as-shaum wal hubla wal mawdi idza khafata afṭarata wa at'amata kulla yawmin miskinan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala huma, ini beliau seorang sahabat yang sangat ahli dalam bidang ilmu tafsir, karena beliau itu mendapatkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang masyhur, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Doanya Rasul seperti itu. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia, ini Abdullah bin Abbas, ini tafsir Al-Qur'an, dan hakikkanlah dia dengan agama. Pahamkanlah dia dengan agama. Maka doa yang Rasul pun dikabulkan. Sehingga Abdullah bin Abbas seorang yang ahli dalam ilmu tafsir. Beliau mengatakan, diberikan keringanan bagi lisyekhil kabir, bagi seorang yang sudah lanjut usia dari kalangan laki-laki, wal ajuzil kabirah, demikian pula perempuan yang sudah lanjut usia. Dalam hal itu, maka kedua, wahuma yutiqani shaum, meskipun keduanya itu mampu untuk berpuasa, diberikan keringanan untuk berbuka kalau memang keduanya itu mau. Ya. Ini asalnya ya. Meskipun dia itu mampu berpuasa, tapi kalau dia mau boleh juga berbuka. Dan dia memberikan makan satu harinya satu orang miskin. Tidak ada qadha bagi keduanya. Kemudian ketentuan ini dihapuskan, ketentuan yakni bolehnya mereka berbuka meskipun mereka mampu, bolehnya mereka berbuka meskipun mereka itu mampu berpuasa, ini dihapuskan nusikh dzalik dengan ayat faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Jadi mansukhnya ayat tadi adalah bagi orang yang mampu. Ya. Dimansukhkan. Ya. Wa thabata lisyaikh al-kabir wal 'ajuz al-kabira idza kana la yutiqani shaum. Kemudian hukumnya tetap ditetapkan, tetap ada bagi seorang yang lanjut usia laki-laki maupun perempuan kalau memang keduanya itu tidak mampu berpuasa. Demikian pula bagi perempuan yang hamil dan juga menyusui, idza khafata, kalau memang keduanya itu mengkhawatirkan, maka dia boleh berbuka. Dan keduanya itu memberikan makan setiap harinya itu satu orang miskin. Jadi ini hukum yang ditetapkan dan masih ada. Jadi bukan mansukh, kalau dimaksud adalah mereka yang memiliki kemampuan. Meskipun kalau sudah lanjut usia, kalau masih mampu tetap dia wajib berpuasa. Kalau masih mampu. Ya, memang asalnya dulu itu boleh bagi mereka kalau sudah lanjut usia untuk tidak berpuasa meskipun mampu. Kemudian mengganti dengan fidyah. Tapi setelah itu dihapuskan hukum tersebut dan ditetapkan kalau mereka tidak mampu dan bagi seorang yang hamil maupun orang yang menyusui. Dan tidak ada qadha bagi keduanya. Wa'an Hudan darinya juga, dari Abdullah bin Abbas juga, beliau mengatakan, إِذَا خَافَتَ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانْ قَالَ يُفْتِرَانِ وَيُطْعِمَانِ مَنْ كَانَ كُلْ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْبِيَانِ صَوْمًا. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan, apabila seorang yang hamil itu khawatir terhadap dirinya, dan juga orang yang menyusui khawatir terhadap anaknya, ketika bulan Ramadan, dia khawatir kalau berpuasa, maka Abdullah bin Abbas menyatakan, boleh bagi keduanya itu untuk berbuka. Kemudian memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Dan tidak qadha puasa bagi keduanya. Ini ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Nafi, dan dari Nafi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, kanat bintu ibni Umar tahta rajul min Quraisy. Wa kanat hamilan fa asabaha atashun fi Ramadan fa amaraha ibnu Umar an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskin. Dari Nafi beliau menyatakan, dahulu anak perempuannya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini di bawah tanggung jawab seorang laki-laki dari kalangan Quraisy, maksudnya menjadi istrinya seorang Quraisy, seorang dari kalangan Arab suku Quraisy. Dan anaknya Abdullah bin Umar ini hamil, ya, mengandung. Ketika dia berpuasa, dia pun tertimpa dahaga yang sangat pada bulan Ramadan. Haus, kehausan. Fa'amaraha ibnu Umar an tuftira. wa tut'ima an kulli yawmin miskin. Maka Abdullah bin Umar pun memerintahkan kepada anaknya tadi untuk berbuka dan memberikan makan setiap harinya itu seorang miskin. Ya, ini akhir dari ini sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwah. Ya, ini hadis yang akhir yang sahih insyaallah. Maka ini juga bisa dijadikan sebagai dalil tentang hukum bagi seorang perempuan yang hamil. Apakah seorang perempuan yang hamil boleh baginya untuk berbuka kemudian mengganti dengan fidyah satu harinya memberikan makan satu orang miskin dan kadarnya itu sampai kenyang, tidak ada batasan tertentu. Maka sekarang kita akan lanjutkan di qadru ta'am al-wajib, kadar makanan yang wajib bagi mereka orang yang menunaikan fidyah ketika tidak berpuasa menggantikan dengan fidyah. Tentunya bagi tiga golongan orang tadi ya, seorang yang lanjut usia tidak mampu melakukan puasa, yang kedua seorang perempuan yang hamil, ataukah yang ketiga seorang perempuan yang menyusui, apakah mungkin ada yang keempat, yaitu seorang yang sakit dalam keadaan sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Ada empat orang yang boleh ya, selainnya tidak ada. Sakit, kalau sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, kalau memang masih diharapkan sembuh berarti nanti kalau memang sembuh dia wajib untuk mengqadha ya, tetap bukan fidyah. Tapi kalau seorang yang sudah lanjut usia kan tidak mampu berpuasa, tentunya kapan lagi mau berpuasa ya, sehingga dia ada fidyah. Ataukah seorang perempuan yang hamil menyusui, namanya perempuan ini kan seperti itu ya, tahun ini hamil ya, tahun besoknya lagi hamil lagi, selagi hamil lagi terus seperti itu. Kalau nggak hamil menyusui, kalau hamil menyusui kan seperti itu. Ini sudah menjadi kodrat, sudah menjadi kodratnya mereka. Jadi mereka diberikan keringanan kalau memang seperti ini. Nanti kalau diqadha, kapan mau qadhanya? Dalam keadaan Ramadan sedang hamil, qadhanya kapan? Ramadan selanjutnya masih menyusui ya. Dia gak sempat lagi mau qadha, sehingga mereka diberikan keringanan untuk memberikan fidyah satu hari satu orang miskin. Kadarnya seberapa? Di sini ada sebuah atsar dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang senior, maksudnya salah seorang sahabat yang berilmu sangat dalam dengan ilmu agama, karena beliau ini khadimnya Rasul, pembantunya Rasul sejak kecil. Ini sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Anas bin Malik sudah dihadiahkan oleh ibunya kepada Rasul, karena ibunya Rasul itu seorang perempuan yang sudah lanjut usia dan seorang perempuan yang miskin. Ketika para sahabat Ansar, mereka ramai-ramai berusaha memberikan hadiah kepada Rasul SAW ketika Rasul datang ke Madinah, orang-orang miskin punya pun bingung, bagaimana saya menghadiahkan apa sementara tidak punya apa-apa. Ibunya Anas bin Malik itu punya inisiatif, saya punya anak laki-laki yang cerdas, yang pintar, yang mungkin bisa membantu, sehingga langsung datang Rasul, saya hadiahkan anak saya. Mereka, para Ansar menghadiahkan kepada engkau dengan beberapa hadiah, saya tidak bisa menghadiahkan apapun kecuali anakku ini, silakan kamu jadikan sebagai pembantu. Sehingga saat itu juga Rasulullah SAW dengan hadasnya itu sangat dekat, diibaratkan oleh ahli tarikh ibaratnya sebuah bayangan yang senantiasa mengikuti orangnya. Kemanapun pergi bayangan itu akan selalu mengikuti nama. Khadimnya seperti itu, jadi ajudannya terus, kemana-mana pun ikut, kecuali dalam kamarnya. Dalam kamar kan sudah tidak ada bayangan, tidak ada matahari. Ya. Jadi setiap harinya itu tentunya kemanapun Rasul pergi, Anas bin Malik selalu senantiasa ikut. Jadi seperti itu terus. Jadi Anas bin Malik orang yang sangat tahu dengan agama karena sangat dekat dengan Rasul SAW. Dan beliau juga seorang yang didoakan oleh Rasul SAW dengan doa kebaikan. Doanya Rasul kepada Anas bin Malik, Allahumma akfir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan juga anaknya. Sehingga Anas bin Malik pun setinggalnya Rasul, beliau seorang yang saudagar yang kaya dan anaknya banyak. Oleh para ahli sejarah dihitung sebelum meninggalnya itu sekitar 100 mungkin anaknya. Ini Anas bin Malik bilang, jadi umurnya itu sekitar 100 ya, 90 sekian, sudah tua ya. Sehingga ketika lanjut usia, beliau itu tidak mampu melakukan puasa. Annahu dha'afa 'an shaum 'aman. Fa sana'a jatna katharib wa da'a 30 miskinan fa asba'ahum. Bahwasanya dahulu Anas bin Malik pernah beliau itu lemah dari melakukan puasa, maksudnya tidak mampu melakukan puasa karena usia yang sudah lanjut pada suatu tahun. Kemudian beliau membuat jatna katharib, yaitu satu wajan besar roti kuah, membuat satu wajan besar roti kuah. Kemudian beliau memanggil, yakni mengundang 30 orang miskin dan beliau mengenyangi mereka seluruhnya. Jadi keadaannya keadaan kenyang. Ya, diperkirakan kenyang. Ya, mereka itu kenyang. Tentunya kenyangnya orang yang wajar ya. Ya. Ini kadarnya seperti ini, tidak ada khusus. Sekian sok, sekian mud, tidak ada. Tapi yang jelas, memberikan makan kepada mereka sampai mereka kenyang. Baik itu dibungkus, diantar ke rumahnya mereka, ataukah mengundang mereka makan ke rumahnya, silakan. Ini tidak ada ketentuan khusus. Yang jelas, memberikan makan kepada mereka sampai mereka itu kenyang. Ini atsar dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini al-imam ada al-imam Ad-Daruqutni dan saya al-imam al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa Irwa'ul Ghalil. Ini kadar memberikan makan yang wajib ketika seorang itu menunaikan fidyah. Ikhwan fillah a'azzani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan di pembahasan yang lain tentang arkanus shaum, rukun puasa. Ada dua rukun, yaitu yang pertama an-niyatu, niat. Liqalihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar supaya mereka itu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan niat-niatnya mereka, mengikhlaskan agama yang lurus hanya untuknya saja. Waliqalin Nabi SAW, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Tidak lain, amalan itu dengan niat. Amalan itu dengan niat. Dan tidak lain, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis yang muttafaq alaih. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini niat. Jadi rukun pertama harus niat. Harus ada niat. Kalau cuma seorang menahan diri yang membatalkan puasa tapi tanpa ada niat, juga tidak dianggap sebagai puasa. Dan tentunya di sana ada ketentuan lain dalam hal puasa. Ramadan ya, puasa yang wajib. Niatnya itu harus diniatkan, maksudnya harus betul-betul dalam hati kita niatkan sebelum terbitnya fajar. Ya. Walaupun tak antaku nakob dan fajar, dan mesti niatnya itu ada sebelum fajar. Min kulli laylatin, pada setiap malam harus berniat. Ya. Li hadithi Hafsah, berdasarkan hadith dari Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, qala Rasulullah SAW, man lam yujmi'i siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyengaja, maksudnya tidak berniat untuk melakukan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi niatnya itu harus yakni sebelum fajar. Ini kalau puasanya itu puasa wajib. Puasa Ramadan, puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, ini berbeda. Niatnya boleh, meskipun sudah terbit matahari. Karena dulu Rasulullah SAW sering yakni datang ke rumah, kemudian tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah hari ini ada makanan?" Aisyah katakan, "Tidak, kalau begitu aku sekarang puasa." Padahal sudah siang, sudah terbit matahari. Ini puasa sunnah. Tapi tidak dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini puasa wajib. Tentunya niatnya itu sebelum yakni fajar. Karena di sana ada syarat yang lain, yaitu sahur. Nanti ada adab dalam puasa, yang ada sahur. Sahur ini juga sudah termasuk niat ya. Seorang bangun kemudian makan, makan sahur ya. Ini kan sudah termasuk niat. Jadi itu tidak harus diucapkan dengan itu sama qotin an adai fa bi syahr Ramadan hadisan itu, saya tidak seperti itu harus. Tidak. Karena niat ini, sekali lagi, niat itu adalah pekerjaannya hati. Tidak bisa diwakili dengan lisan. Jadi seperti itu. Demikian pula pekerjaan lisan juga tidak bisa diwakili oleh hati. Dua-duanya tidak bisa saling mewakili. Karena terkadang lisan berbeda dengan hati. Lisan kita mengatakan cinta, hati kita apa? Benci. Lisan kita mengatakan benci, hati kita mengatakan cinta. Kan berbeda terkadang. Barangkali seorang yang mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai, hatinya kemana-mana, tidak tahu apa yang dia ucapkan. Apakah ini dikatakan niat? Tidak. Karena niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya itu di dalam hati. Jadi bukanlah ucapannya itu somatir, bukan, tapi hati kita meniatkan bahwasanya besok saya akan berpuasa. Ya. Karena niat itu sekali lagi pekerjaannya hati, tidak bisa dibilang oleh lisan. Ya, seperti itu ya. Karena terkadang lisan dengan hati itu tidak sesuai. Ya. Ini niat. Ini rukun yang pertama, harus ada niat. Tanpa ada niat, maka puasa seseorang itu tidak berarti, tidak berguna. harus mending masalah niat ini karena yang termasuk rukun. Namanya rukun itu kalau tidak ada pada sesuatu yang dilaksanakan Rasul, maka tidak sah ibadahnya itu. Kemudian yang kedua, jadi al-imsaku al-muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari al-muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dimulai dari tulu'il fajri, terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbit, sampai tenggelamnya matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat ini Al-Baqarah ayat yang ke-187. Ya. Sebelumnya Allah membolehkan kepada kita untuk melakukan hubungan di malam hari bulan Ramadan. Di malam hari, ya kan? Allah menyatakan di ayat yang sebelumnya, ya. Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Tapi ini bukan pembahasan kita. Yang jadi pembahasan kita adalah وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته لعلكم آياته للناس لعلهم يتقون. Nah, ini lengkap ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diharapkan bagi kalian untuk melakukan rafath, yakni melakukan hubungan di malam puasa, maksudnya malam hari bulan Ramadan, dengan istri-istri kalian. Mereka itu paket bagi kalian, mereka, kalian juga paket bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya kalian itu tidak mampu menahan diri kalian. Dan Allah menerima taubat kalian, wa'afa ankum, dan juga memaafkan kalian. Allah mengatakan, fal'ana bashirun, dan sekarang silakan gauli mereka. Wabtahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, maksudnya adalah fajar, yakni fajar. Jadi boleh makan sampai fajar. Ya. Setelah itu tsumati musyam al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa malam yang sampai tenggelamnya matahari. Ini dalil yang menjadi pembahasan kita dari ayat ini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Tsumati musyam al-lail, ini sampai akhir ayat. Ini lengkap ayatnya seperti itu. Ini hadis ayat yang menunjukkan bahwasanya kewajiban bagi orang berpuasa itu menahan dari muftirat, hal yang mendatangkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang apa saja yang membatalkan puasa, yang perlu kita tahan dari hal tersebut. Maka di sini mualif selanjutnya menyebutkan wallazi yuftiru bihi shaim sittat asya, dan perkara yang orang yang berpuasa batal karenanya, maka itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang membatalkan puasa yang seorang hendaklah menahan ketika berpuasa. Yaitu yang pertama adalah al-aklu, yang kedua wasyurbu amdan, sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Pertama makan, kedua minum dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tidak batal. Belum menyatakan fa in akala aw shariba nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata wala kafaratan. Kalau seseorang itu makan ataukah minum dalam keadaan lupa, maka tidak ada qadha bagi dia dan juga tidak ada kafarah. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutim shaumahu, fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia itu sedang berpuasa, kemudian dia makan dan juga minum, lupa, falyutim shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, tidak lain Allah lah yang berikan makan dan juga minum kepadanya. Ini hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan dari Imam Ibnu Majah serta Imam Tirmidzi rahimahumullah taala jami'an. Ini jelas 2 perkara yang harus kita tahan, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, yakni al-qai'u 'amdan, muntah dengan sengaja, ini juga hal yang membatalkan. Wajib kita menahan diri dari hal ini. Fa'in ghalabahu al-qai' fala qada' alaihi wala kafarata. Kalau ternyata al-qai'u ghalabahu, muntah mengalahkan dia, maksudnya dia itu terpaksa harus muntah, dia dikalahkan oleh perasaan mulut, kemudian dia sampai muntah tanpa dia sengaja. Tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Maksudnya tidak membatalkan puasanya. Tidak ada qadha, tidak ada kafarah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Man dara'ahu al-qay fa laysa 'alaihi qadha, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang al-qay dara'ahu, yakni muntah itu memaksa dia harus muntah, maksudnya dia itu tidak mampu menahan muntahnya tadi, ya. Falaysa 'alaihi qadha, maka tidak ada qadha bagi dia. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, barang siapa yang minta untuk dimuntahkan, maksudnya sengaja untuk memuntahkan, ya, falyaqdi, maka mengqadha puasanya, maksudnya batal puasanya dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Ini perkara yang ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima adalah haid wan nifas. Ini hal yang membatalkan, tapi ini kemudian tidak bisa ditahan, ya. Haid ditahan nanti dulu sampai malam, tidak bisa, ya. Nifas juga tidak bisa. Jadi kalau seorang perempuan meskipun sudah jam 5 lebih seperempat atau dia itu haid, ya sudah hari itu dia harus mengqadha di hari yang lain. Meskipun tinggal 5 menit. Ya. Ataukah mungkin dia sudah berpuasa sebelumnya, tahu-tahu setelah jam 5 lebih, tahu-tahu dia melahirkan, kan otomatis nifasnya. Ya. Maka dia juga batal puasnya hari itu. Cuman dia boleh untuk qadha ataukah boleh juga fidyah, karena dia kan punya keinginan yang lain, ini dia hamil, ya. Kalau dia mau qadha juga boleh, karena dia itu merasa mampu. Nah. Ini haid dan nifas. Walau bil lahdatil akhirati minan nahar, meskipun di kesempatan yang paling terakhir dari siang hari, maksudnya sudah tadi sudah saya gambarkan sudah jam 5 lebih 20 mungkin. Kalau maghribnya jam 6, sudah jam lebih 20, tinggal kurang 5 menit 10 menit saja. Tahu-tahu keluar darahnya, haid. Maka dia tetap hari itu batal. Lijma'il ulama alih, berdasarkan ijma' para ulama tentang masalah itu. Kemudian yang keenam ini al-jima', yakni hubungan badan, ya, bertubuh. Wa tajibu bihi al-kafarah al-mazkura fi hadzal hadits, dan selain batal, wajib bagi dia untuk membayar kafarah sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Ibrahim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu jalusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun fa qala ya rasulullah halaktu qala ma laka qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku binasa. Tadi kan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka melakukan suatu perbuatan dosa, mereka menganggap dirinya itu binasa. Mereka itu sangat menyesal dengan perbuatan itu. Maka mereka sampai mengatakan, halaktu, aku binasa. Beda dengan kita. Kalau kita itu perbuatan dosa, tidak merasa binasa. Bahkan ada di antara kita yang berbangga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sangat jauh dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka merasa binasa ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang terlarang. Malaka, Rasul menyatakan, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu mengatakan dirimu binasa? Orang itu mengatakan, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku telah melakukan hubungan badan dengan istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tiqaha?" Apakah kamu bisa mendapatkan seorang budak yang kamu bisa merdekakan? Qala la. Orang tersebut menyatakan tidak. Qala hal tastati'u an tasuma shahran mutatabi'ain? Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Orang tersebut menyatakan tidak. Jangankan 1 bulan, jangankan 2 bulan. 1 hari saja tadi tidak mampu. Ya. Untuk menahan syahwatnya dengan istrinya, apalagi 2 bulan, ini tentunya suatu yang memberatkan. Qala fala tajidu it'ama 60 miskina? Apakah kamu bisa mendapatkan makanan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Para tersebut menyatakan la, tidak. 3 pilihan, tidak ada yang mampu. Memerdekakan budak tidak bisa, puasa berturut-turut juga tidak bisa, kemudian memberikan makan 60 orang miskin juga tidak bisa. Duh, bagaimana ini seperti ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Ya. Fa bainama nahnu ala dzalik, maka ketika kita dalam keadaan seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fiha tamrun. Al-araq al-liktal. Kemudian ketika kami dalam keadaan seperti itu, Rasul pun bingung diam. Bagaimana? Tidak bisa. Rasul pun bingung diam. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan membawa satu keranjang kurma. Miktal, yang Arab ini al-miktal, itu keranjang kurma. Ketika Rasulullah SAW sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau petunjuk. Ya, dengan ada orang yang datang membawa kurma tanpa disangka-sangka. Bisa jadi itu sahabat, bisa jadi malaikat yang datang dan membawa kurma untuk memberikan solusi problem yang sedang mereka hadapi tersebut. Inilah Rasulullah SAW seperti itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aina?" Mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana. Orang tersebut menyatakan, "Aku ya Rasul." Khudh hadha fatasaddaq bih. Sekarang ambil satu keranjang kurma ini, bersedekahlah dengannya. Jadi Rasul memberikan yang terakhir sedekah. Karena satu pertama tidak bisa, kedua tidak bisa. Rasul pun memberikan bantuan untuk bersedekah dengan kurma yang diberikan Rasul tadi. Faqala Rasul, maka lagi kita sebut menyatakan, "Ala afqara min ya Rasul, apakah aku harus bersedekah kepada orang yang lebih fakir daripada aku wahai Rasul?" "Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baitin afqara min ahli baiti." Orang tersebut menyatakan, "Sungguh demi Allah, tidak ada di antara dua lembah ini," maksudnya di antara Mekah ini, Mekah dan Madinah ini, "sebuah keluarga yang lebih fakir daripada keluarga gue ya Rasul." Ya, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, maka Rasul pun tertawa sambil terlihat gigi tarinya. Kemudian Rasul menyatakan, "At'imhu ahlak," sekarang berikan makan kepada keluargamu. Inilah hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap, yakni penyantunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap bagaimana Rasulullah SAW yang berakhlak kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'in. Ketika mereka datang dengan membawa sebuah problema, Rasul berikan solusi kepada mereka. Rasul berikan bantuan kepada mereka dan Rasul berikan keringanan hukum kepada mereka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Ini hadis yang menunjukkan bahwa di sana itu ada kafarah yang adalah seorang yang ditunaikan. Yaitu yang pertama adalah iqra raqabah, memerdekakan budak yang tentunya tidak mampu. Dan tidak mungkin kita sekarang bisa. Karena budak, perlu kita tahu tentang definisinya. Budak itu adalah seorang yang dulunya itu tawanan. Perangan antara muslim maupun kafir. Kalau orang kafir yang tertawan oleh kita, berarti dia menjadi budaknya kita. Dan dikira bahwa kalau kita tertawan oleh mereka, berarti kita jadi budaknya mereka. Na'udzubillah. Ini budak. Asalnya dari peperangan antara muslim dan kafir. Selanjutnya, orang yang mendapatkan budak tersebut boleh diperjualbelikan. Ini budak. Jadi bukan cuma sekedar jual beli, bukan, tapi asalnya itu lihat dari hasil peperangan. Bukan saya beli budak di pasar ini, ya, tidak bisa. Saya beli budak di pelacuran ini, tidak bisa. Ya, karena ini bukan dari hasil peperangan. Jadi harus kita pahami tentang definisi budak. Karena dengan salah memahami definisi budak, ternyata banyak orang yang menyalahgunakan, yakni apa namanya, TKI, tenaga kerja Indonesia. Di Saudi ada yang dijadikan sebagai budak karena mereka menganggapnya sudah beli dari apa namanya, dari penyelenggara TKI itu kan. Jadi sehingga banyak di antara mereka meskipun itu orang Islam, yakni memperkosa pembantunya. Ini karena mereka itu salah pemahaman, dianggap itu sebagai budak yang itu adalah halal, padahal bukan, tidak sama. Ya, jadi harus kita pahami dengan baik tentang definisi budak. Jangan sembarangan. Ini akibatnya sangat fatal, karena ini suatu perkara yang besar. Ini tidak mungkin kita bisa, karena sekarang tentunya sangat susah untuk mendapatkan yang seperti ini. Mungkin yang kedua masih bisa bagi mereka orang yang punya kekuatan untuk berpuasa dan berturut-turut. Cuma kalau ini berat, maka boleh yang ketiga ini memberikan makan 60 orang miskin untuk kafarah dalam perbuatan jimanya tersebut. Ini 6 hal yang membatalkan puasa. Jadi soal itu harus tahan, karena termasuk di antara rukun puasa itu menahan dari hal-hal tersebut tadi. Insyaallah tentang adab shaum, adab siam, adab puasa yang diberikan pada kita insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.